Harusku akui sulit cari penggantimu yang menyayangku. Terbayang di saat kita sama, di saat penuh cinta, canda dan canda. Tak mungkin mudah untuk ku lupa masa-masa yang indah suatu kita bersama. Akankah mungkin masa-masa bahagia yang kita lewati bersama? Ku yakin takkan mungkin terjadi karena kau telah bersamanya. Tinggalkan diriku. Penggantimu yang menyayangku, takkan pernah ada lagi yang seperti dirimu yang sanggup mengartikanku. Akankah mungkin kan lagi masa-masa bahagia yang kita lewati sama? Ku yakin takkan mungkin terjadi karena kau telah bersamanya. Tinggalkan diriku. Cari penggantimu yang menyayangku. Takkan pernah ada lagi yang seperti dirimu yang sanggup mengartikanku. Cari penggantimu yang menyayangku. Takkan pernah ada lagi yang seperti dirimu yang sanggup mengartikanku. Harus kuakui di saat penuh cinta.